Thank you. Thank you.

Thank you. kemewahan yang dapat membuat hidup bahagia. Semuanya tak berarti bila dalam hidup tanpa kasih sayang. Thank you. atuh ah. Ih, ayam gelis. Sing percaya aduh nyai akang sendiri. Wani sumpah akang belum punya istri. Akang asli bujangan di kota Tasik. Saja jagat sengit kamar masku. Lain akan gombal, lain akan hidup. Pun percaya kepercayaannya su. Jangan lagi kau datang.